Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah itu ta'allumul ta'lim tadzakkur tazkiyana fa lindifa'i fadl istifada. Wala hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darain amin. Wa alam annahu yanbahi laka an tusaddira jami'a umurika bismillah. Fa inna sita an tusammiya في أول الأمر فقل إذا تذكر بسم الله في أوله وآخره. Dan ketahuilah sepatutnya bagi kalian untuk mendahulukan setiap urusan yang akan kalian lakukan dengan membaca bismillah. Dan jika kalian lupa membaca bismillah di awal perkara, maka katakan, jika kalian mengingat, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Wajtahid an la tadkhula fi syai'in minal adati illa biniyatin shalihah. Dan berusahalah kalian tidak masuk dalam pekerjaan sesuatu daripada kebiasaan sehari-hari kecuali dengan niat yang baik. Fa idza labista thawbaka fanwi bihi satra auratika allati amarakallahu bisatriha. Dan jika anda memakai baju, maka niatkanlah dengan memakai baju tersebut menutup auratmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup. Wabda bil yamin fi nahwil qamis wa akhirha fi naz'i. Dan dahulukan yang kanan ketika memakai gamis dan semisalnya, dan ketika melepasnya dahulukan yang kiri dan akhirkan yang kanan. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kita diminta untuk selalu membaca bismillah dalam melakukan sesuatu yang kita akan lakukan. Ketika kita mau memakai pakaian, dahulukan membaca bismillah. Ketika kita mau makan, dahulukan membaca bismillah. Mau minum pun baca bismillah. Mau keluar rumah baca bismillah. Dan mau naik kendaraan baca bismillah. Ketika mau masuk rumah lagi, baca juga bismillah. Mau tidur, baca bismillah. Kita wuduk, baca bismillah. Kita mandi, baca bismillah. Kapanpun atau apapun yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan atau kebiasaan yang baik, maka dahulukan baca bismillah. Dan insya Allah, ketika kita memulai sesuatu dengan bacaan bismillah, maka di situ akan tampak barokah dari apa yang kita lakukan. Akan terlihat barokah. Dan barokah itu al-khair al-ilahi. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan belum tentu ketika kita makan memberikan kebaikan. Bisa jadi kita makan tapi memberikan keburukan kepada kita. Kita memakai pakaian bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan keburukan. Kita keluar rumah, bisa kebaikan yang kita dapatkan, bisa keburukan, dan seterusnya. Tapi kalau kita membaca dan memulai dengan bismillah, insyaallah kebaikan dan barokah yang akan kita dapatkan. Termasuk menulis surat, menulis karangan kitab, rata-rata semuanya mendahulukan dengan bacaan bismillah. Rasulullah SAW juga mendahulukan bismillah ketika menulis surat. Mendahulukan bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ akan tampak barokah. Telah diriwayatkan dalam satu riwayat, diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu dua makhluk setan. Ya. Ketika bertemu dua setan ini dalam keadaan yang berbeda. Setan yang satu dalam keadaan gemuk, dalam keadaan rapi, dan dalam keadaan rambutnya tersisir rapi dengan minyak, dan memakai pakaian yang bagus. Tapi setan yang satu berbeda 180 derajat. Setan yang satu kurus kering. Sudah kurus kering, tidak pakai pakaian, telanjang. Jadi kelihatan tulang-tulangnya itu. Rambutnya tidak cukup begitu, rambutnya berantakan. Kayak habis kena strum. Sehingga yang satu setan bertanya kepada kamu, kamu ini kenapa? Kok seperti ini keadaanmu? Iya, aku parah. Aku punya tugas untuk mengikuti seorang hamba, seorang manusia. Karena setiap setan ada tugas membujuk dan selalu menyertai satu orang. Kapanpun punya kesempatan ditipu, ditipu. Digoda, digoda. Jadi masing-masing di antara kita ada setannya. Tinggal kita bisa melawan setan kita atau setan yang akan bisa mengalahkan kita. Masing-masing ada setannya. Nah, katanya setan ini, dia mengatakan, bagaimana aku tidak kurus? Setiap kali manusia yang aku bersamanya akan makan, maka manusia itu terlebih dahulu membaca bismillahirrahmanirrahim mau makan. Ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim, setan yang bersamanya tidak ikut makan, tidak bisa. Tidak bisa ikut makan. Dan ketika memakai pakaian membaca bismillahirrahmanirrahim, maka tidak bisa ikut memakai pakaian. Ketika merapikan rambutnya dengan minyaknya, membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia pun rambutnya kocar-kacir. Maka setan yang satu mengatakan, oh begitu. Berarti aku sebaliknya. Aku ditugaskan kepada seseorang, kepada manusia yang tidak seperti itu. Makan tidak baca bismillah, make-makean tidak baca bismillah. Ya. Menyisir rambut tidak baca bismillah, hati-hati. Berarti setan ikut di situ bersama kita. Kita makan dibarengi setan, kita pakai pakaian dibarengi setan. Kita menyisir rambut, merapikan rambut dibarengi juga oleh setan. Akhirnya karena dibarengi dengan setan, makannya tidak barokah, pakaiannya tidak barokah. Dalam hal berhubungan suami istri, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk membaca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibi syaitan. Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca. Dahulukan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jauhkan kami daripada setan, dan jauhkan setan daripada kami, dan jauhkan setan daripada apa yang akan diberikan oleh Allah, daripada rizki anak, kalau ditakdirkan diberikan rizki anak dari hubungan badan itu. Setan jauh, setan tidak ikut. Berarti kalau tidak baca doa, setan juga akan ikut nantinya. Jadi tidak salah kalau punya anak sifatnya seperti setan. Karena tidak baca doa, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan baca bismillah ketika makan. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Nabi bareng makan bareng dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil. Melihat anak kecil ini makan tidak baca bismillah. Habis itu makannya pun menggunakan tangan kiri. Dan makan pun ngambil sana, ngambil sini, ribut. Maka dididik oleh Nabi. Ditegur oleh Nabi. Ya hulam, idza akalta sammillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai wahai anak kecil, jika kamu makan, dahulukan baca dulu bismillah, biar setan tidak ikut makan. Baca bismillah dulu. Dan kalau kamu makan, gunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Dan kamu makan mimma yalik. Makanlah yang ada di sampingmu, yang ada di dekatmu. Bagaimana Rasulullah SAW seorang pendidik, pengajar yang baik, diajarkan semenjak dini. Ini juga sebagai contoh buat kita, bagaimana kita mengajarkan anak kecil untuk terbiasa seperti itu. Jangan kita biarkan anak kita makan, mau pakai tangan kanan, tangan kiri, kita tidak peduli. Baca bismillah, tidak baca bismillah, kita tidak peduli. Kadang-kadang kita sendiri sebagai orang tua, kita tidak bisa memberi contoh yang baik kepada anak kita, anak-anak yang di sekitar kita. Kita makan juga kita tidak baca bismillah. Kita makan kadang juga pakai tangan kiri. Kita makan dalam keadaan berdiri. Bagaimana anak-anak kita akan makan mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibiasakan dan diajarkan baca bismillah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqqa. Fi riwayah fahuwa abtar. Wa fi riwayah fahuwa ajzam. Setiap sesuatu yang penting dalam agama tidak didahului dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tersebut akan terputus. Dalam riwayat akan terkena penyakit lepra. Dalam riwayat akan terputus, sama dengan aqta. Yang artinya semuanya maktu minal barokah, terputus daripada keberkahan. Jadi tidak ada keberkahannya. Dalam sesuatu yuhtam bihi syar'an, sesuatu yang dipentingkan dalam agama. Apa itu yang dipentingkan dalam agama? An la yakuna muharraman li dzatih, wa an la yakuna makruhan li dzatih, wa an la yakuna minal umur al hakira. Bukan sesuatu yang haram. Jadi kalau sesuatu yang haram, maka tidak sunnah kita memulai dengan bismillah. Jangan nanti mau berzina bismillah dulu. Mau mencuri sebelum buka lemari, bismillahirrahmanirrahim, jangan. Mau minum khamar mabuk, bismillahirrahmanirrahim, siapa tahu dapat ampunan dari Allah. Tidak, tambah dosa dia. Dia baca bismillah ketika maksiat, bertambah dosa karena bermaksiat, dosa juga karena bismillah, membaca bismillah ketika bermaksiat kepada Allah. Itu berarti merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melakukan sesuatu yang haram, maka hukum membaca bismillah menjadi haram. Begitu juga bukan makruh. Ketika kita melakukan sesuatu yang makruh, maka membaca bismillah hukumnya menjadi makruh. Makan bawang mentah makruh, baca bismillah ketika makan juga makruh. Cabut uban makruh, mencabut uban bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Baca bismillahnya jadi makruh. Wa an la yakuna minal umur al hakirah, dan hendaknya ketika kita disunahkan membaca bismillah bukan melakukan sesuatu yang remeh. Jadi kalau cuma menyapu aja, membuang ingus, buang kotoran, itu tidak disunahkan baca bismillah. Sesuatu yang penting. Pernah seorang suami istri, dua orang suami istri. Suaminya ini munafik, menampakkan imannya, Islamnya, tapi sebenarnya hatinya tidak beriman, hanya menampakkan aja. Istrinya muslimah, mukminah, dan istrinya ini selalu perhatian dan selalu istiqomah membaca bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan sesuatu. Mau apa baca bismillah, mau apa baca bismillah. Suaminya tidak senang karena memang dia munafik. Suatu waktu dia ingin merendahkan istrinya ini, ingin menipu istrinya, ingin menampakkan kalau bacaan bismillah itu salah. Apa yang dia lakukan? Dia titip satu kantong uang kepada istrinya. Titip ini ya, sama istrinya, ditaruh di dalam lemari. Sebelum menaruh di dalam lemari, dia baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika istrinya lengah, suaminya ini sengaja mengambil kantong uang tersebut dari lemari istrinya. Diambil dan dibuang di sumur di belakang rumahnya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ditanya. Ketika ditanya, mana uangmu? Mana kantong uangku? Nah, nanti kan dia akan mendapatkan lemarinya kosong. Ini loh, sudah baca bismillah, tapi ternyata tetap aja kosong. Itu tujuannya. Tapi ternyata subhanallah, ketika betul-betul istrinya ditanya, mana kantong uang? Maka Jibril ketika itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil kantong uang yang sudah dibuang di sumur dan dikembalikan di tempatnya di lemari. Sehingga ketika istrinya membuka dengan memulai membaca bismillahirrahmanirrahim, ternyata uang kantong tersebut sudah ada di tempatnya. Kaget suaminya, dan ketika itu langsung benar-benar beriman, tidak lagi menjadi munafik. Ini salah satu keutamaan daripada bismillahirrahmanirrahim yang tampak kepada orang munafik. Pernah juga tampak kepada orang Romawi, orang Kristen di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Raja Romawi, Kaisar, ketika itu mempunyai penyakit pusing yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengirim kopiah. Kopiah ini dikirim ke Romawi, dan setiap kali dipakai oleh Raja Romawi tersebut di kepalanya, maka rasa pusing menjadi hilang. Dan setiap kali, anehnya, setiap kali dilepas, maka pusing itu datang kembali. Pakai lagi, hilang lagi, dilepas lagi. Begitu. Akhirnya raja ini heran, ini ada apa kopiah ini? Dia memerintahkan orang-orang untuk memeriksa kopiah ini ada apa, dilihat-lihat. Dan ternyata di kelipatan kopiah tersebut ada kertas yang disembunyikan. Dibuka kertas tersebut, ternyata di situ ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan bismillahirrahmanirrahim ternyata itu yang menghilangkan penyakit pusingnya. Ketika dipakai kopiah tersebut hilang. Dan ketika itu Raja Romawi masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Aslam wa hasuna islamu, dan menjadi muslim yang baik. Bukan hanya menjadi muslim, tapi menjadi muslim yang baik. Berkat apa? Berkat bacaan bismillah. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan, selain syarat sunnah membaca bismillah, syaratnya harus sesuatu yang dipentingkan dalam agama, yakni tidak haram, tidak makruh, bukan sesuatu yang sepele. Dan syarat kedua selain itu juga bukan sesuatu yang sudah ditentukan permulaannya oleh agama. Kalau sesuatu sudah ditentukan oleh agama permulaan sesuatu ini bukan bismillah, tapi yang lain, maka kita tidak merubah apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Seperti ketika sholat, kita memulai sholat dengan bacaan apa? Takbir. Allahu Akbar. Ta'rifu sholat, definisi sholat. Agwalun wa af'alun muftatahatun bittakbir, muhtatamatun bittaslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan, pekerjaan-pekerjaan yang diawali pekerjaan atau ucapan sholat tersebut atau ibadah sholat tersebut dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Jadi ketika memulai sholat tidak sunnah membaca bismillah. Kenapa? Karena sudah ditentukan awal sholat itu bukan bismillah tapi Allahu Akbar takbir. Begitu juga khutbah Jumat, khutbah Id. Sudah ditentukan diawali dengan alhamdulillah. Ketika khutbah Jumat kita tiap minggu mendengar. Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung innalhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdanillah dan seterusnya. Alhamdulillah. Kenapa kau tidak baca bismillah? Katanya sesuatu itu barokah kalau diawali dengan. Karena ini sudah ditentukan oleh agama. Diawali dengan alhamdulillah. Juga syarat ketiga. Ketika kita melakukan sesuatu disunahkan baca bismillah jika sesuatu tersebut bukan zikir yang murni. Kalau zikir yang murni maka tidak sunnah membaca bismillah. Tidak sunnah bukan berarti haram ya, tidak sunnah. Bukan berarti tidak boleh. Khutbah Jumat mau baca bismillah dulu, enggak apa-apa, sah saja. Cuma tidak sunnah, enggak dapat pahala. Begitu juga zikir murni, kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali, 33 kali itu habis sholat. Subhanallah, subhanallah, 33 kali. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu kan zikir. Dan murni zikir. Apa kita baca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar didahului dengan bismillah? Tidak. Yang bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Tidak. Langsung aja. Kenapa? Kalau zikir murni tidak disunnahkan diawali dengan pembacaan bismillah. Langsung aja zikir ya. Termasuk tahlil itu. Afdalu zikri fa'alam annahu. La ilaha illallah. Tidak diawali bismillah. Bukan fa'alam annahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Tidak sunnah. Bukan berarti tidak boleh. Tidak haram. Bukan haram. Tidak. Tapi tidak sunnah. Jadi dikatakan di sini ketika kita memulai sesuatu baca bismillah. Dan ketika kita lupa. Ini ketika makan biasanya ya. Kita lupa ini. Kita ingat di tengah-tengah. Ketika makan kita lupa. Di awal makan kita tidak baca bismillah. Di tengah-tengah makan kita ingat. Maka di saat itu dikatakan oleh sahibul kitab. Pengarang kitab tadi. Bacalah dengan sihoh. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini kalau lupa dihafal. Ya, tidak perlu dihafal loh kalimat pendek bismillahi fi awalihi wa akhirihi kalau kita lupa. Di tengah-tengah, ya Allah, ana lupa. Tadi enggak baca bismillah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini semuanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat dikatakan kalau lupa enggak baca bismillah, setan ikut makan. Tapi ketika kita ingat dan kemudian kita baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, apa yang dimakan setan itu akan dimuntahkan oleh setan. Oleh karena itu, termasuk Ibn Hajar, pendapat beliau, walaupun ada pendapat yang lain, mengatakan misalnya pun kita lupa, tidak baca bismillah, ingatnya setelah selesai, selesai makan baru ingat. Maka beliau mengatakan tetap disunahkan membaca siho tadi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Manfaatnya agar setan memuntahkan apa yang telah dimakan. Ini dalam hal makan diajarkan. Agama lain tidak ada sunnah-sunnah ketika makan, sunnah-sunnah ketika tidur, sunnah-sunnah ketika memakai pakaian, sunnah-sunnah ketika masuk kamar mandi. Tidak ada agama yang lain. Semuanya diatur, dianjurkan ketika makan. Dianjurkan, diajarkan. Bacalah bismillah. Cuci tangan sebelum makan. Dalam hadis, cuci tangan, husnul yad sebelum makan. Yanfi al-fagr. Wa husnul yad ba'dad akal. Yanfi al-lamam, yani al-junun. Kalau kita cuci makan sebelum makan, basuh tangan, ya, cuci tangan, maka akan menghilangkan kefakiran dari diri kita. Kalau kita mencuci tangan setelah makan, akan menghilangkan atau menjauhkan dari diri kita sifat gila atau penyakit gila. Jadi insya Allah kita tidak bakalan gila selamanya, seumur hidupnya. Kalau kita cuci makan. Nah, tapi kita ingat, kita dapatkan manfaat ini kalau kita niatkan sunnah ya. Jangan kita niatkan kebiasaan. Seseorang melakukan sunnah itu kalau hanya kebetulan tidak niat mengamalkan sunnah, tidak ada pahala. Kebetulan aja dia berkebetulan dia melakukan sesuatu yang memang sunnah, tapi tidak niat sunnah, tidak dapat pahala. Yang dapat pahala kalau memang niat melakukan sesuatu tersebut karena didasari itu sunnah Rasul. Kita bersiwak, itu kan sunnah. Tapi kalau bersiwaknya cuma niat bergaya aja atau kebiasaan aja, seperti sikat gigi, itu kan sikat gigi sebenarnya sunnah. Itu siwak, itu kan sikat gigi kan siwak. Tapi kita niatnya kebiasaan atau membersihkan kotoran aja, tidak niat sunnah, tidak dapat pahala. Ketika kita sikat gigi, kita niatkan sunnah, maka setiap sikat gigi kita dapat pahala. Kita dapat sunnah. Begitu juga ketika sunnah-sunnah ketika makan, kan banyak. Kita makan, cuci tangan sebelum makan. Kita baca bismillah. Kita duduk. Semua orang rata-rata duduk. Tapi duduk, apa niat sunnah ketika duduk ketika makan? Kalau tidak niat sunnah, tidak dapat pahala. Kemudian memakai tangan yang kanan. Banyak pakai kanan-kanan. Apa niat mengamalkan sunnah Rasul, meniatkan ibadah? Kalau tidak ada niat, tidak dapat pahala. Pakai tangan kanan, ya, kemudian juga mengunyah dengan lembut, mengunyah ya dengan pelan, jangan kesusuh makannya. Dan termasuk mengunyah itu manfaatnya bisa membersihkan kotoran dari telinga yang tidak dibutuhkan. Jadi telinga itu pasti mungkin ada kotoran, dan kotoran ini di telinga itu ada kotoran yang memang sebagian kotoran dibutuhkan oleh telinga. Tapi kotoran yang lain yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan dengan sendirinya dengan cara kita mengunyah. Tidak perlu pakai korek-korek kuping, katan bab masukkan sampai dapat banyak. Itu berbahaya. Malah bisa merusak kesehatan telinga. Ya, tidak perlu kita membersihkan telinga. Tidak perlu kita pakai apa-apa. Cukup ketika makan kita mengunyah dengan baik, mengunyah dengan pelan, dengan sendirinya kotoran telinga akan bersih. Nah, ini termasuk sunnah, dan setiap sunnah pasti ada manfaat. Dan kemudian juga ketika kita makan bersama yang lain, jangan kita makan melihat piring orang lain yang sedang makan. Wah, ini kok ikannya banyak sekali nih. Wah, nasinya. Nggak usah lihat piring orang lain, lihat piringnya dia sendiri aja. Nggak usah melihat dan memperhatikan mulut orang lain ketika makan, ya apa mulutnya itu. Ya, begitu juga ketika makan kita dianjurkan untuk membaca doa, doa sebelum makan dan doa setelah makan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, ya, termasuk juga kita meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang kita makan ini membuat kita itu bertenaga, kuat untuk melakukan ibadah. Ya Allah, maj'al ma akalna wa ma syaribna aunan ala ta'atik. Kita berdoa kepada Allah supaya yang kita makan ini membantu kita bertaat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat kita kuat akhirnya maksiat. Kita kenyang akhirnya maksiat. Berapa banyak ketika seorang manusia kenyang pikirannya maksiat-maksiat karena tidak baca doa. Baca doa, niat yang baik ketika makan, kita niat yang baik. Kalau kita makan dengan niat yang baik dari awal kita makan sampai selesai kita makan, itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mubah lagi, tapi ibadah kepada Allah. Kita makan kadang sampai setengah jam. Kalau tidak dihitung ibadah kan lumayan. Kita makan 3 kali. Dalam 1 minggu berapa kali kita makan? Kalau setengah jam kali berapa kali? Terbuang sia-sia waktu kita tanpa kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tapi kalau niat dengan niat yang baik. Apa niat yang baik? Termasuk niat yang baik, imtisalan li amrillah subhanahu wa ta'ala. Kita niat ketika makan melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk makan. Ya kan? Kulu wasrabu wala kulu wasrabu. Makanlah dan minumlah. Ini perintah Allah. Karena dengan makan dengan minum kita bisa hidup. Dengan makan dengan hidup, hidup. Dengan hidup kita bisa beribadah. Kita kuat dan kuat untuk beribadah kepada Allah SWT. Niat seperti itu. Tapi jangan makan terlalu banyak. Oh, jangan makan. Wah, ini perintah Allah. Ini harus banyak. Allah SWT mengatakan, kulu wasrabu wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Niat bisa ibadah. Niat kita bisa mengamalkan sunnah. Ketika makan kita mengamalkan sunnah-sunnah yang ada di waktu kita makan. Kalau kita tidak makan, tidak bisa kita ngamalkan itu. Kita bisa mendapatkan pahala mengamalkan sunnah-sunnah Rasul yang ada di waktu kita makan. Kalau kita makan, niat kita ketika makan termasuk mengamalkan sunnah Rasul. Ibadah semuanya. Ya, yang mudah tentunya tidak boleh mendahului yang tua. Adab Kemudian setelah selesai makan juga cuci tangan, baca doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dalam riwayat yang lain, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min hayri hulil minni wa la quwwah. Ya, barang siapa yang tidak baca doa ini, maka Nabi SAW bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT yang telah berlalu. Sudah makan, kita kenyang, masih diberi ampunan oleh Allah. Ha, kamu kenyang sekarang, ana ampuni dosa-dosa kamu. Kalau kita baca doa. Ini orang Islam enak, orang mukmin enak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Aku heran dengan perkaranya orang mukmin. Orang mukmin ini serba enak. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dapat rezeki, dapat nikmat dari Allah, dia akan syukur dan syukurnya dia memberikan kebaikan. La in syakartum la azidannakum. Orang yang syukur dapat nikmat dari Allah, ditambah nikmatnya sama Allah kalau syukur dia. Dapat nikmat dia syukur, orang mukmin dapat kebaikan. Dan sebaliknya, kalau misalnya orang mukmin itu dapat keburukan, dapat musibah yang tidak enak, sabar, dia akan sabar. Sabar dapat pahala apa enggak? Dapat kebaikan apa enggak? Jauh pahalanya lebih banyak daripada orang yang bersyukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum min ghairi hisab. Orang yang sabar, pahalanya akan diberi oleh Allah SWT tanpa hitung-hitungan. Artinya banyak. Kalau dikatakan min ghairi hisab sudah tanpa hitung-hitungan, berarti sangat banyak pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang sabar. Ini orang mukmin. Coba orang kafir. Orang kafir mau dapat nikmat dia syukur pun tidak dapat pahala. Orang kafir dapat musibah, mau dia sabar pun tidak dapat pahala dari Allah SWT. Tetap dia akan diazab. Tetap akan berada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang mukmin. Nah, oleh karena itu kita ketika makan pun kita niatkan untuk mengamalkan sunnah, niatkan melaksanakan perintah Allah, niatkan bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niatkan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat makan dan minum. Di luar sana mungkin orang-orang susah untuk makan, susah untuk minum, banyak yang kelaparan. Kita alhamdulillah makan 3 kali dengan mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Ini kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah SWT kepada semua orang. Kita syukur. Sewaktu-waktu Nabi SAW merasakan perutnya lapar. Kemudian Nabi SAW keluar rumah untuk mencari makanan. Dan keluar dari rumah di siang hari yang panas. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya oleh Rasulullah, "Abu Bakar, kamu ini keluar di siang hari yang panas ini untuk apa ya Rasulullah? Perutku sedang lapar ya, suruh aku cari makanan." Maka kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar, itulah yang membuat aku keluar." Sama-sama lapar. Rasul lapar, Sina Abu Bakar lapar, tidak ada makanan di rumah. Keluar beliau berdua, mereka berdua, ya berjalan sampai akhirnya ketemu Sina Umar bin Khattab. Di siang hari yang panas. Begitu juga ternyata ditanya, Sina Umar pun juga sedang lapar di saat itu. Mereka bertiga diajak oleh Rasulullah SAW ke rumah salah satu daripada Ansar penduduk Madinah Munawwarah. Di saat pertama kali mereka datang ke rumah Ansar tersebut, di saat itu sahibul baitnya sedang tidak ada di rumah, yang ada istrinya. Kemudian Rasul sudah melangkahkan kakinya untuk kembali untuk pulang, karena tidak ada yang laki kan gitu, tidak boleh masuk rumah, yang ada hanya perempuan di situ. Tapi baru Rasul mau pulang, tahu-tahu yang laki datang. Ketika mengetahui ada Rasul, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar yang bertamu ke rumahnya ini, dia karena gembiranya, karena senangnya. Bagaimana tidak senang ini? Yang bertamu ini siapa ini? Bagaimana kalau misalnya Rasulullah datang bertamu ke rumah kita? Sayyidina Abu Bakar datang bertamu ke rumah kita? Sayyidina Umar datang bertamu ke rumah kita? Kita pasti akan senang. Pasti akan gembira. Nikmat besar. Syukur kita ketemu Rasul aja dalam mimpi itu nikmat besar. Apalagi betul-betul datang Rasul ke rumah kita. Itu yang kita harapkan. Cuma, ya, apa siap rumah kita kalau sekarang ini didatangi Rasul? Rasul masuk rumah kita. mungkin Rasul akan melihat televisi, akan melihat mungkin HP, laptop, melihat majalah-majalah. Rasul mungkin akan bertanya, mana kok tidak ada kitab Al-Qur'annya? Kok tidak ada kitab sirahku, kitab sejarahku? Kok tidak ada kitab hadis-hadisku? Mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tahu apa yang ada di HP kita atau di laptop kita, mungkin kita tidak bisa untuk menampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pastinya Rasul ketika itu tahu di saat itu. Yang ada hanya gambar-gambar yang tidak bermanfaat, na'udzubillah. Kita akan malu. Ya, oleh karena itu kita pun juga harus betul-betul malu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul pun tidak ada di rumah kita, tapi Rasul sebenarnya tahu apa yang ada di rumah kita. Jangan dikita Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Apapun yang ada di rumah kita, apa yang kita lakukan di rumah kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu. Apa yang kita amalkan, Rasul tahu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Beramallah kalian semuanya. Ketahuilah Allah dan Rasulnya akan melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Allah dan Rasul ketika itu melihat. Fa'ala kulihal. Sahabat Ansar tadi itu gembira. Dari gembiranya diangkat tangannya. Wallahi demi Allah, tidak ada di hari ini seseorang yang lebih agung, lebih mulia tamunya daripada diriku. Siapa yang punya tamu yang lebih agung daripada tamu Rasul SAW, ditambah lagi dengan kedua sahabatnya. Akhirnya dari gembiranya dia sediakan kepada Rasul minuman yang segar. Ya, kemudian disediakan rutab yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sambil Rasul minum minuman tersebut, mengambil minum, ada kambing kecil yang dipanggang oleh sahibul bait sampai disediakan dalam keadaan sudah siap untuk dimakan, maka mereka semuanya makan sampai mereka semuanya kenyang. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, ya Abu Bakar, ya Umar, kamu sekarang kenyang? Iya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kamu datang ke rumah ini dalam keadaan lapar dan sekarang kamu dalam keadaan kenyang. Satu biji sedikit yang masuk ke dalam perutmu, kelak di hari kiamat akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, dari mana ini makanan yang masuk ke dalam perut kita? Oleh karena itu hati-hati. Jangan kita asal-asalan makan makanan yang tidak jelas halal apa haram. Barang siapa yang tidak peduli dari mana dia makan, dari mana dia dapat rizki, mau halal, mau haram, dia ambil, dia sikat, dia makan, maka Allah pun juga tidak peduli kepada dia, mau dimasuk ke neraka lewat pintu mana aja. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sisa makanan untuk dibawa pulang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, putriku Sayyidatuna Fatimah 3 hari tidak merasakan makanan di perutnya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sederhana tapi sangat syukur. Bukan Rasul tidak bisa makan yang enak-enak. Rasul mau makan yang enak-enak setiap hari pun bisa. Gunung pun mau dijadikan emas buat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa. Tapi memang sengaja Rasul sallallahu mengatakan, ini urid an asba'u yauman fa ashkur wa aju'u yauman fa adarra ila Allah. Aku ingin satu hari aku lapar, satu hari aku kenyang sehingga aku bisa bersyukur kepada Allah. Ketika hari yang lain aku lapar, aku bisa tadarruk kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imamul Haddad. Kemudian katanya Imamul Haddad juga ditambah, ketika kamu melakukan sesuatu jangan lupa biniyatin sholihah. Jangan lupa setiap melakukan sesuatu untuk niat dengan niat yang baik. Tidaklah salafus saleh mengajarkan kepada anak-anak mereka niat yang baik kecuali mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka niat yang baik itu seperti mengajarkan Al-Quran. Seperti mengajarkan Al-Quran. Kita bagaimana perhatian, mereka bagaimana perhatian mengajarkan ngaji anak-anak mereka. Bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tapi tidak kalah pentingnya mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka itu untuk niat yang baik, perhatian mereka sama dengan perhatian Al-Quran. Diajarkan. Sebelum makan ditanya dulu. Tunggu dulu, jangan makan. Kamu niat makan ini mau apa? Tidak ada niat, diajarkan. Kalau makan, niat supaya bisa sehat, bisa kuat, sehingga bisa beribadah kepada Allah. Bisa syukur kepada Allah. Bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah dan seterusnya. Nah, kamu mau keluar rumah, tunggu dulu, niat dulu. Ada niat apa enggak? Kalau tidak ada niat, tidak usah keluar. Kalau tidak bisa niat, diajarkan. Nah, kamu niat. Kalau keluar rumah, nanti kamu di luar rumah, kamu melihat ada orang yang buta, membutuhkan orang yang menuntun, tuntun. Kalau melihat kamu ada, melihat orang ada pengemis misalnya meminta-minta, beri sedekah. Kamu melihat mungkin masjid pintunya terbuka atau kotor di dalam masjid tersebut, bersihkan dan tutup pintunya. Dan seterusnya diajarkan seperti itu, perhatian mereka dengan niat yang baik. Dan ini keunggulan niat yang baik, tidak perlu kita susah payah. Kita dengan niat yang baik tersebut sudah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak ditakdirkan mengamalkan apa yang sudah kita niatkan. Jadi enak. Kita mau tidur, kita niat anak tidur supaya bisa tahajud nantinya. Bisa bangun malam, bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa sholat. Ternyata tidak takdir. Kita tidur sampai subuh. Kita sudah dicatat. Di amalan kita sudah tercatat. Kita tahajud, kita baca Quran, kita sholat. Kenapa? Karena sudah niat. Ya, dikatakan niatul mu'min khairun min amal. Niat orang mu'min lebih baik daripada amalnya. Innamal a'malu biniat. Semua amal tergantung kepada wa innama likulli mri'in manawa. Setiap seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Baik kita niat dalam sesuatu yang berupa ibadah, ataupun kita niat dalam sesuatu yang berupa mubah. Ibadah jelas sudah. Kita sholat, kita baca Quran, kita bantu orang, kita berziarah, silaturahmi. Bertambah ketika ibadah, bertambah niat kita, maka bertambah pula pahala yang kita dapatkan. Seperti ini, yang hadir di majelis. Mungkin niatnya berbeda-beda. Ada niat kepingin dapat ilmu. Ada niat kepingin bersilaturahmi. Ada niat ya, kepingin iktikaf. Ada yang niat kepingin juga sholat berjamaah di masjid. Ada yang niat ingin menghormati atau berziarah ke rumah Allah. Ini rumah Allah. Masjid rumahnya Allah. Kita ke masjid berarti kita berziarah ke rumah Allah. Rasulullah SAW mengatakan, man qa'ada fil masjid, man qa'ad fil masjid fahuwa zairun lillah. Barang siapa yang duduk di masjid, berarti dia berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad zara Allah. Fahaqqun 'alal mazur an yukrima zairah. Maka pasti, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti orang yang diziarahi, zat yang diziarahi akan memuliakan orang yang berziarah kepadanya. Kalau orang yang mulia daripada manusia, yang baik daripada manusia, akan menghormati tamunya. Apalagi kalau kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan oleh Allah. Tapi dengan niat, niat kita berziarah kepada Allah, mengagungkan rumah Allah, membersihkan masjid Allah kalau memang butuh dibersihkan, dan seterusnya salat berjamaah, zikir setelah salat. Bertambah banyak niatnya, bertambah banyak pahalanya. Bergantung niat. Mungkin ada yang cuma niat. Ya, yang penting niat hadir sudah. Ya, ada pahala tapi tidak banyak pahalanya. Oleh karena itu, tidak heran kalau salafus saleh perhatian dan betul-betul mengamalkan niat yang baik karena mendapatkan pahala dengan mudah. Tanpa kita harus bersusah payah. Tanpa kita harus melakukan ibadahnya, sudah kita dicatat sebagai amal ibadah. Kalau kita dengan niat yang baik, tidak usah kita melakukannya. Tapi niat yang sungguh-sungguh ya. Niat yang sungguh-sungguh. Kita niat mau tahajud malam hari ini, mau tidur. Niat tak mau tahajud. Sungguh-sungguh apa enggak? Sungguh-sungguh. Ternyata tidak bangun sampai subuh. Dia dapat pahala tahajud. Kalau sungguh-sungguh. Apa tanda sungguh-sungguh? Tanda sungguh-sungguh, andai kata dia betul-betul bangun sebelum subuh, dia akan sholat tahajud. Kalau ternyata dia niat, ana mau tahajud ini sebelum tidur. Bangun jam 2:30 atau jam 3 bangun. Nanti aja tahajudnya besok. Masih ada waktu panjang kok, masih banyak. Nah, berarti dia tidak sungguh-sungguh ini niatnya. Hanya cuma niat-niatan aja ini. Ya, kalau niat-niat aja seperti itu, berarti dia tidak dianggap mendapatkan pahala karena niatnya tidak sungguh-sungguh. Dia betul niat sungguh-sungguh. Ana mau bantu orang kalau ketemu orang itu. Memang niat sungguh-sungguh. Dia akan lakukan kalau bisa dia lakukan. Tapi ternyata tidak bisa dia lakukan. Sudah dicatat sebagai amal ibadahnya dia. Ya, jadi ketika kalian melakukan ibadah, tambahkan niat yang baik. Niat ini, niat ini, niat ini. Bertambah banyak pahalanya. Begitu juga ketika sesuatu yang mubah. Makan, tidur, minum, berjalan, keluar rumah, berdagang, termasuk berdagang, bisnis. Niatkan dengan niat yang baik. Semua aktivitas kita yang mubah, yang bukan ibadah, akan menjadi ibadah kalau kita niat dengan niat yang baik. Kalau tiga, niat ibadah di saat itu. Wa in arada man da'ahu yaqulu, dikatakan wal mubahu wa husama yubahu bistiwa'i al-fi'l wa tarki ala sawa'i, lakin idza arada man bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Mubah itu mau dilakukan tidak dilakukan hukumnya sama. Tidak dilakukan tidak dapat dosa, dilakukan pun tidak dapat pahala, kecuali kalau ada niat ketika melakukan yang mubah. Contohnya apa? Ketika makan, dia niat biar kuat beribadah kepada Allah. Makannya yang mubah aslinya menjadi ibadah dan menjadi pahala buat dia nantinya di akhirat nantinya. Ini contoh. Jadi yang mubah kita niatkan. Oleh karena itu dikatakan as-salafus saleh tidak ada amal mubahnya. Semua yang dilakukan semuanya ibadah. Padahal mereka tidur, makan, berjalan keluar rumah dan seterusnya. Tapi semua yang mubah diniatkan dengan niat yang baik. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT taufik dan hidayat mengamalkan apa yang kita dapatkan daripada ilmu-ilmu. Dan semoga kita semuanya berbahagia dunia akhirat sepanjang umur sehat walafiat. Bila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Fatihah.